Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang terakhir dari kitab yang berfaedah ini. Itu kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih. Beliau mengakhiri pembahasannya dengan pembahasan seputar sholat jenazah. Setelah kita lewati bagaimana memakamkannya, bagaimana memandikannya, bagaimana mengkafaninya. Kemudian sekarang sisa daripada pembahasan seputar sholat jenazah. Kita baca barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu ashabahullah. Tasian yang ke-9, perhatikan baik-baik kitabnya, yang punya kitabnya. Wa yusra'u liman lam yusalli 'alaihi an yusalliya 'alaihi ba'da dafn. Jadi syariatkan bagi orang yang belum menyolatkan jenazah untuk menyolatkan setelah dimakamkan atau dikebumikan. Tapi nanti ada batasan harinya. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalik. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Walaupun tingkatannya sudah kita lewati. Ketika belum dimakamkan saja hukumnya sudah apa? Fardunya fardu kifai. Wajibnya wajib kifai. Paham ya? Fardu kifayah. Nah, sehingga kalaupun tidak menyolatkan, selama sudah ada yang menyolatkan tidak masalah. Karena hukumnya tidak sampai wajibnya aini ya, cuma kifai. Sehingga idza qama bi ahad, apabila sudah ada satu orang yang mengerjakannya, tabarakallahu fikum, maka apa? Saqata 'anil baqin, maka kewajiban tersebut telah gugur dari yang lainnya. Maksudnya yang lain tidak perlu melakukannya, walaupun kalau seandainya dia mau melakukan diperbolehkan. Kita lihat sini, 'ala an yakuna dzalika fi hududis syahrin fa aqal. Nih lihat ini, boleh menyolatkan setelah dimakamkan, setelah dikebumikan. Itu dengan batasan apa? Nambar Allah fikum kurang dari sebulan. Kurang dari sebulan. Fa in kanatil muddah aktsar min dzalik, kalau seandainya waktunya lebih dari sebulan, lam tusra' as-shalah 'ala al-qabr. Tidak disyariatkan salat nambar Allah fikum di atas kuburan. Nah, kalau sudah melebihi sebulan. Tapi batasannya di sini kurang dari sebulan. Nah, boleh dia datang ke kuburan kemudian menyolatkan si mayat tadi itu. Tapi kalau lebih dari sebulan, lam tusra'us salat nam alal qabr. Li'annahu lam yunqal 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla 'ala qabrin ba'da syahrin min dafnil mayyit. Dikarenakan tidak ada dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau salat di atas kuburan setelah sebulan. Nah, barakallahu fikum, setelah dimakamkan dikebumikan mayit. Jadi kalaupun diperbolehkan, batasannya apa? Selama kurang dari sebulan. Selama kurang sebulan, antum datang ke kuburan misalkan menyolatkan si mayit tadi, enggak masalah. Paham ya? Tapi kalau lebih dari sebulan, nah barakallahu fikum, maka tidak disyariatkan lagi. Asyiran yang ke-10, la yajuzu li ahli al-mayyit an yasna'u ta'aman lin-nas. Ini bedakan ya nanti keluarga si mayit dengan orang lain. Kalau orang lain bawa makanan untuk keluarga mayit enggak masalah. Orang lain misalkan masakan gulai, tongseng misalkan dikasihkan keluarga mayit enggak masalah. Tapi keluarga mayit masak untuk orang-orang yang datang, paham ya? Nah, barakallahu fikum, makan-makan di situ atau yang semisalnya itu tidak disyariatkan. Bahkan nah sebutkan dalam hadis nanti termasuk niyahah. Termasuk bentuk niyahah itu meratapi mayit. Nah, kita lihat di sini. Lainnya juzu tidak diperbolehkan li ahli mayit untuk keluarga si mayit an yasna'u ta'aman linnas, untuk membuat makanan. Nah, barakallahu fikum, yang ditujukan untuk apa? Orang-orang yang datang ke situ. Atau istilahnya kalau kita perhatikan zaman sekarang ma'rufnya kalau orang orang bertahlilan lah, tahlilan. Paham ya? Atau misalnya malah bikin makanan, keluarga semayat bikin makanan, kemudian dimakan di situ, kemudian ada ritual bid'ah di situ. Nah, itu termasuk juga sebenarnya. Nah, tapi kalau orang lain bikin makanan, dikasihkan keluarga semayat, tidak masalah. Kita lihat. Liqauli Jarir bin Abdullah al-Bajali, as-sahabi al-jalil, radhiyallahu anhu, dikarenakan ungkapan salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir bin Abdullah al-Bajali, sahabat yang mulia, beliau karena gantengnya wajahnya digelari dengan apa? Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ingat enggak? Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ayo. Apa gelarnya? Antum Muhammad? Abdullah Yusuf Hadil Ummah. Yusufnya umat ini. Paham ya? Yusuf Hadil Ummah. Nah, barakallahu fikum, Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir ibn Abdullah al-Bajali, as-sahabi al-jalil. Nah, apa kata beliau? Kunna na'uddu al-istima' ila ahli al-mayyit wa sin'at ta'am ba'da dafni minan niyahah. Sungguh kami dahulu memandang atau menganggap berkumpul untuk keluarga semayit dan bikin makanan. Bikin makanan ini ya. Barakallahu fikum, di rumah tersebut bikin makanan. Nah, setelah dikebumikan atau dimakamkan si mayit tersebut, termasuk bentuk meratapi. Paham ya? Ya, termasuk meratapi si mayit. Nah, ini yang kita saksikan kan, orang-orang tahlilan gitu. 7 harian, 100 harian, atau 1000 hari nanti tahlilan dulu, kemudian pasang batu nisan. Itu kan termasuk juga. Paham ya? Karena mereka punya keyakinan khurafat. Nah, jadi selama 40 hari itu kalau belum nanti tahlilani atau yang semisalnya, nanti arwahnya bergentayangan. Paham ya? Itu enggak benar itu ya, itu khurafat semua itu. Namlul musta'an. Naam. Jadi itu termasuk bentuk meratapi si mayit bahkan. Allahu musta'an. Jadi orang kadang itu, setelah orang meninggal 3 hari, 7 hari sampai 40 hari atau kadang sampai 100 hari, kalau sewonan istilahnya ya, kalau 1000 hari. Nah, itu semuanya ritual-ritual yang tidak ada dalilnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunannya atau syariatnya atau perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadisnya rawi Imam Ahmad bisanad hasan. Jadi Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu mengatakan, dulu kami menganggap berkumpul pada keluarga semayit kemudian bikin makanan di situ, setelah dimakamkan dikebumikan semayit, termasuk bentuk niyahah meratapi mayit. Kita lihat berikutnya. Amma sun'at ta'am lahum awliduyufihim falabasa. Ini bedanya. Jangan sampai keliru ya. Yang dilarang itu keluarga mayit bikin makanan. Keluarga si mayit bikin makanan, kemudian ngumpul-ngumpul di situ makan-makan dilarang. Tapi ada pun membikinkan makanan untuk mereka. Bikinkan makanan ya untuk mereka, bedanya ya. Atau untuk tamu-tamu mereka, enggak masalah. Contohnya kita, tetangga kita adalah musibah itu ya, yang meninggal dunia. Kemudian kita dari rumah bawa indomie, bawa roti, bawa air botolan misalkan, kita bagikan untuk tamu mereka, enggak masalah. Paham ya? Kita kasih keluarga semayit, enggak masalah. Tapi kalau keluarga semayit yang masak-masak, yang masak-masak kemudian bikin makanan di situ, barakallahu fikum, itu enggak disyariatkan. Wa yusra' li aqaribihi wa jiranihi an yasna'u lahum ta'am. Bahkan disyariatkan untuk kerabatnya, tetangganya, untuk membikinkan makanan untuk mereka. Membikinkan makanan untuk keluarga si mayit. Nah, jangan sampai keliru ya. Larangannya itu kalau keluarga si mayit itu yang bikin makanan berkumpul-kumpul di situ. Tapi kalau kita bikinkan makanan untuk keluarga si mayit, ya dibagikan para tamu atau untuk mereka sendiri, tidak masalah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahu al-khabar bi maut Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fi Syam, amara ahlahu an yasna'u ta'aman li ahli Ja'far wa qala innahu atahum ma yashghaluhum. Artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang kabar tentang kematian Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Syam waktu itu, Rasulullah perintahkan keluarganya untuk bikin makanan. Keluarga Rasulullah diperintahkan bikin makanan untuk keluarganya Ja'far. Bukan keluarga Ja'far ya. Untuk keluarganya Ja'far bin Abi Talib. Seraya beliau berkata, innahu atahum ma yashghaluhum. Sungguhnya kabar tersebut datang dari mereka, nah barakallahu fik, kabar tentang kematian Ja'far tersebut sesuatu yang membuat apa? Nah barakallahu fik, sibuk mereka. Maksudnya apa? Dengan kematian Ja'far bin Abi Thalib tersebut, nah akhirnya apa? Orang-orang justru apa? Rasulullah SAW menghimbau keluarganya bikinkan makanan untuk keluarganya. Keluarganya Ja'far bin Abi Thalib. Jadi dibedakan ya, yang dilarang itu kalau nah mengumpul-ngumpul, kemudian yang bikin makanan tadi itu keluarga si mayit. Kalau kita bikin makanan untuk keluarga si mayit, untuk menjamu tamu mereka atau misalnya ngasih makan untuk mereka, tidak masalah. Wa la haraj 'ala ahli al-mayyit an yad'u jiranahum. Ini tidak ada larangan untuk keluarga si mayit mengundang tetangga mereka. Paham ya? Nah, mengundang tetangga mereka ya. Au ghairahum lil akli min at-ta'am al-muhda ilaihim, al-muhda ilaihim. Bedakan, jangan salah paham ya. Tidak ada larangan untuk keluarga si mayit mengundang tetangga mereka atau yang selain mereka untuk makan. Makan makanan yang dihadiahkan kepada mereka. Jadi makan yang makan itu makan dari hadiah. Paham? Contohnya, si A tertimpa musibah. Nah, salah satu keluarganya meninggal lah. Dapat datang hadiah banyak kepada si A itu. Paham ya? Hadiah ini ya, kemudian dalam ngasih beras, ngasih indomie, ngasih telur, ngasih makanan. Akhirnya si A ngundang tetangganya. Ngundang tetangganya, ngundang kerabatnya untuk makan hadiah yang dihadiahkan tadi itu. Itu enggak masalah. Nah, walaysa lidzalika waqtun mahdud fi ma na'lam min asy-syara'. Tapi berdasarkan yang kami ketahui dari syariat, tidak ada waktu yang ditentukan, bebas mau setelah sehari, dua hari, tiga hari enggak masalah. Paham ya? Tapi ritual-ritual bid'ah yang dilakukan sebagian orang awam yang jauh dari ilmu itu kan tahlilan tadi. Paham ya? Sehari, dua hari, tiga hari sampai tujuh hari. Paham ya? Tahlilan terus. Nah, kalau fikum keluarga si mayit bikin makanan sampai hutang-hutang ke bank dan seperti itu kejadiannya. Allahu musta'an. Sudah ritual acara bid'ah, uangnya hutang lagi. Hutangnya di bank, udah tambah bertumpuk-tumpuk di situ. Allahu musta'an. Naam. Karena suatu kebid'ahan itu ya barakallahu fik tidak melahirkan kecuali kejelekan. Itu lihat itu kebid'ahan. Nah, orang kan akhirnya sungkan, wah ini enggak enak kalau enggak tahlilan ini. Akhirnya ngundang. Ngundang orang, uangnya hutang. Allahu musta'an. Zaman sekarang kan zaman teknologi yang canggih ya. Nah, media sosial, sosmed atau yang semisalnya, sekarang pun ada orang-orang yang memang bikin tim tahlilan. Jadi kalau misalkan di kota-kota itu kan udah sibuk karena orang enggak sempat tahlilan, ngundang orang ada tim sendiri itu. Rombongan tahlilan itu diundang, ditanggap istilahnya. Wah, dibayar untuk tahlilan keluarganya. Allah musta'an. Padahal bid'ah. Sudah kita lihat kemarin kan mencabut bulu ketiak yang itu sunnah jauh lebih baik daripada tahlilan yang tidak disyariatkan. Paham ya? Karena itulah perkara bid'ahan. Kita lihat di sini. Hadi asyar yang ke-11, la yajuzu lil mar'ah al-ihdath 'ala mayyit akthar min salati ayyam. Perhatikan ini. Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menahan dirinya. Menahan dirinya itu mengurung dirinya untuk tidak nikah atau yang semisalnya dikarenakan apa? Orang yang sudah meninggal lebih dari 3 hari. Ini maksudnya itu kalau dia menahan dirinya enggak mau nikah atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Gara-gara matinya si fulan atau si alan itu enggak diperbolehkan kecuali ini. Kecuali illa ala zaujiha, kecuali yang meninggal itu suaminya. Karena nanti kalau meninggal suaminya berapa masa iddahnya? Masa iddahnya berapa yang sudah kita lewati kalau yang meninggal suaminya? Berapa? 4 bulan 10 hari. Paham ya? Nah, barakallahu fikum arba'a asyhur wa asyara. Jadi 4 bulan 10 hari. Nah, kita lihat sini, fa innahu yajibu 'alaiha an tahat nama 'alaihi arba'a asyhur wa asyara. Maka wajib baginya untuk apa? Menanti, menunggu. Paham ya? Masa iddah tadi itu selama apa? 4 bulan 10 hari. Illa an takuna hamilan, kecuali kalau wanita itu hamil. Jadi kalau seorang wanita dalam kondisi ditinggal mati suaminya hamil, itu masa iddahnya tidak perlu menunggu 4 bulan 10 hari. Kapan dia lahir sudah selesai. Paham ya? 6. Fa ila wad'il haml, kecuali kalau yang ditinggal mati tadi seorang wanita ditinggal mati suaminya dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya menunggu sampai melahirkan. Disebut di sunnah sahihan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Dikarenakan apa? Telah datangnya sunnah sahihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu masalah iddah ini ya barakallahu fikum. Rinciannya sebenarnya simpel. Jadi kemungkinan seorang wanita jadi janda itu ada dua kemungkinan. Perempuan, seorang istri awal mulanya menjadi janda, ada dua kemungkinan. Ima karena tinggal mati suaminya, atau karena ceraikan. Paham ya? Atau karena ceraikan. Kalau diceraikan, nampak kalau fikum tolak bain, cerai yang harus pisah total, paham ya? Di talak tiga itu ya. Maka si wanita tersebut, ada dua kemungkinan juga. Ima dalam kondisi tidak hamil, ima dalam kondisi apa? Hamil. Kalau dalam kondisi hamil itu umum, mau ditinggal mati suaminya atau ceraikan suaminya sampai melahirkan sudah selesai. Paham ya? Kalau dalam kondisi hamil. Tapi kalau dalam kondisi tidak hamil, kalau diceraikan suaminya dalam kondisi tidak hamil dan itu sudah talak tiga, talak bain, maka si mantan istri tadi itu tidak bisa balik kepada mantan suaminya sampai dinikahi laki-laki lain, kemudian laki-laki lain tersebut menceraikannya. Paham ya? Jadi syaratnya berat di situ. Harus nikahi laki-laki lain dulu, kemudian barakallahu fiik diceraikan baru bisa balik ke mantan suaminya. Paham ya? Nah, kalau dalam kondisi ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari tadi itu. Paham ya? 4 bulan 10 hari. Kalau dalam kondisi perempuan tersebut belum haid, mungkin masih kecil usianya atau sudah tidak haid, menopause misalkan, para ulama untuk takribian 3 bulan. Paham ya? Menanti 3 bulan. Nah, diperkirakan itu masa-masa nah barakallahu fikum haid, karena menceraikan dalam kondisi haid itu namanya talak bid'ah. Namanya talak bid'ah. Jadi kalau menceraikan dalam kondisi jangan ketika haid. Kenapa kalau dalam kondisi ketika haid kok enggak boleh kalau dikatakan talak bid'ah? Karena enggak tahu nanti dia itu hamil atau tidak. Paham ya? Nunggu ketika dia suci, kemudian belum berhubungan baru ceraikan, anti talak. Karena ketahuan nanti dia hamil atau tidak. Karena kalau hamil nanti lain lagi kasusnya. Kan seperti itu. Nah, barakallahu fi. Itu disebutkan dalam kitab fikih hanya sekedar global saja kaitannya dengan apa masa iddah yang nah barakallahu fikum dijalani oleh seorang wanita yang ditinggal mati suaminya tadi itu. Amar rajul fala yajuzu lahu an yahud ala ahad min al-aqarib aw gharihim. Ini. Adapun laki-laki maka enggak boleh. Dia menanti masa iddah seperti wanita dikarenakan salah satu kerabatnya atau yang lainnya meninggal. Enggak perlu laki-laki apa masa iddah. Kalau selesai urusan langsung menikah boleh laki-laki. Enggak perlu menanti atau menunggu masa iddah. Yang terakhir barakallahu fikum, sani asyar yang ke-12, yusra' lir rijal ziyaratal nam ziyaratul kubur baina waqtin wa akhar. Disyariatkan bagi kaum lelaki, ini tadi ini nanti yang kita baca ini ada khilaf, ada perselisihan di antara para ulama. Kalau Syekh Abdul Aziz bin Abdul Baz, beliau memperbolehkan hanya laki-laki, perempuan tidak boleh. Paham ya? Tapi pendapat yang rajih yang kuat ulama alam dikuatkan juga oleh Syekhun Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah dan juga yang lainnya, hatta perempuan pun boleh ziarah kubur. Kalau idza uminatil fitnah, apabila nam dirasa aman dari fitnah. Paham ya? Mungkin ditemani suaminya ketika waktu sepi, nah barakallahu fikum aman dari fitnah boleh. Karena nanti hadisnya kaitannya dengan Allah Rasulullah melaknat para wanita yang ziarah kubur. Mereka membawa kepada makna ya, para wanita yang sering-sering ziarah kubur. Paham ya? Nam zawarat. Riwayatnya zairat, tapi ada riwayat yang zawarat. Itu zawar, yaitu para wanita yang suka ziarah kubur. Paham ya? Jadi kesimpulannya barakallahu fik dengan perselisihan yang ada tersebut, yang rajih laki-laki perempuan boleh ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dulu aku sempat melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Ini umum sifatnya laki-laki perempuan masuk. Paham ya? Cuman kalau perempuan disyaratkan aman dari fitnah. Kita lihat sini. Disyariatkan bagi kaum lelaki untuk ziarah kubur. Kapanpun barakallahu fikum, di waktu apapun. Lidu'alahum, untuk mendoakan mereka. Jadi berkunjung ke kuburan untuk mendoakan si mayit ya. Untuk mendoakan si mayit. Bukan untuk apa? Minta pesugihan, minta kekayaan, ya kan? Minta kelarisan, bukan, tapi mendoakan si mayit itu. Wa tarahhamu 'alaihim, dan mendoakan rahmat buat mereka. Walaupun doa dari rumah pun insyaallah sampai. Wa tadhakkurul maut wa ma ba'dah, dan juga untuk mengingat kematian dan perkara-perkara yang akan dialami setelah kematian. Karena ziarah kubur tujuannya ini diantaranya dalam rangka untuk mengingat kematian. Nah, jadi ketika pergi ke kuburan sebenarnya enggak perlu bawa air, enggak perlu juga bawa bunga. Kalau orang-orang bawa bunga kan, bawa bunga berapa macam gitu ya, kemudian ditaburkan di atasnya dengan dalil alasannya Rasulullah dulu juga pernah menancapkan apa, nah barakallahu fikum, belahan pelepah kurma atau semisalnya, itu tidak benar. Enggak perlu pakai bunga, enggak perlu juga pakai air dituangkan, katanya dituang airnya di atas kuburan biar pendingin, katanya biar dingin yang di dalam apa kuburan itu, berarti dia meyakini kehidupan kuburan, kuburan sama dengan kehidupan dunia. Itu keyakinan yang tidak benar ya. Jadi kehidupan alam barzakh lain dengan alam dunia. Sehingga para ulama telah sepakat bahwasanya walaupun meninggal dalam kondisi dipotong-potong, dicincang-cincang, kemudian dibakar, abunya dibuang-buang, ditaburkan ke lautan, tetap ada yang namanya fitnatul qabr. Tetap yang ada yang namanya fitnatul qabr, walaupun kondisinya kalau kita bongkar ya enggak ada. Kan jadi abu. Ya enggak? Kemudian juga kalau kita bongkar posisinya ya, tulang belulangnya nah berserakan lah, karena mungkin mungkin meninggal karena tertabrak kereta api walayyadzubillah misalnya itu ya, tetap ada yang kita tulis kubur. Paham ya? Jadi pertanyaan dalam kuburan tetap ada. Nah, karena kalau ada orang yang istilahnya punya keyakinan untuk menghilangkan jejak itu ya, dibakar abunya dibuang ke lautan biar nanti Allah Ta'ala kehilang jejak, enggak bisa. Alam barzakh tetap ada. Nah, barakallahu fikum, karena sampai nanti dibangkitkan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya kan? Di hadapan mereka ada yaum, ada apa, barzakh, alam barzakh, jembatan antara dunia dan akhirat. Nah, barakallahu fikum, kuburan tersebut awal manazil akhirah, awal daripada apa, tahapan-tahapan kehidupan akhirat. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Liqaulin Nabi SAW, zurul kubur fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Ziarah kuburan, berziarah kalian berkuburan karena sesungguhnya itu mengingatkan kalian dengan kehidupan akhirat. Ingat-ingat ya, ziarah tidak perlu bawa apa-apa. Kalau bawa cangkul sama bawa sabit bolehlah untuk kapan bersihkan sekitarnya. Tapi kalau bawa air tadi, bawa bunga ditaburkan, punya keyakinan tersendiri, jangan. Paham ya? Namlul musta'an. Apalagi kadang kalau mereka perhatikan, kalau mereka ziarah ke kuburan itu mencari apa, bunga apa namanya? Bunga kamboja. Kamboja apa itu? Ewa itu ya. Nyari yang berapa gitu nanti di bawa pulang, itu alasannya nanti kalau barakallahu fikum, kalau seperti ini, macam-macam. Itu juga tidak ada syariatnya itu, Allah musta'an. Makanya kalau di kuburan-kuburan banyak kan pohonnya itu. Ewa. Sebagian mereka meyakini, ada keyakinan tertentu itu. Allah musta'an. Kita lihat sini. Kharrajal Imam Muslim di sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allim ashabah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya. Idza zarul al-qubur, apabila mereka ziarah kubur, an yaqulu, ini doanya dihafalkan ini ya, doanya ini. Jadi kalau ziarah kubur, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat untuk mereka mengatakan assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikum nas'alullaha lana wa lakumul afiyah yarhamullahu mustaqdimin minna wal mustakhirin. Cukup sampai yang pertama tadi enggak masalah, mau ditambahkan pun tidak ada larangan juga. Paham ya? Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini doanya ya, ketika antum masuk ke barakallahu fikum, ke area makam atau kuburan, ini doanya assalamu alaikum aladdiyar, keselamatan untuk kalian dari penduduk negeri ini, minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan mu'minin dan muslimin. Orang kafir enggak dapat. Kalau misalnya ada kuburan campuran antara apa, campuran antara kuburannya kaum muslimin dan campuran antara kuburannya orang kafir, yang dapat doa cuma orang muslimin mu'minin saja. Orang kafir enggak dapat situ, karena enggak boleh. Nah, barakallahu fikum, untuk mendoakan orang kafir sudah meninggal dengan rahmat, dengan ampunan, enggak boleh. Adapun masih hidup, doakan hidayah. Kalau sudah meninggal, enggak boleh. Semoga Allah telah merahmatinya. Semoga Allah telah mengampuninya, enggak boleh. Contohnya apa? Hadis yang sahih yang antum sering dengar, itu kisahnya Rasulullah SAW suatu ketika ibunya meninggal. Kemudian Rasulullah SAW izin, ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzanni. Aku minta izin Rabbku untuk mendoakan ampunan buat ibuku. Tapi apa? Tapi enggak diizinkan. Jadi Rasulullah minta izin dari Allah Ta'ala untuk mendoakan ampunan agar orang tuanya, ibunya itu dapat ampunan, tapi enggak diizinkan. Summa ista'dantuhu li azura qabraha fa'adinal. Kemudian aku minta izin lagi untuk mengunjungi ziarah kuburannya, diizinkan. Walaupun ibunya kafirah. Karena tujuan ziarah kubur adalah apa? Mengingat kematian dan mengingat kehidupan akhirat. Nah. Kemudian wa inna insyaallah bikum lalahikun. Dan sesungguhnya kita semuanya insyaallah jika Allah telah menghendaki akan menyusul kalian. kita sekarang yang hidup ini mau tidak mau pasti akan menyusul orang-orang yang sudah mati. Enggak mungkin kita akan hidup selamanya, enggak mungkin. Pasti akan menyusul mereka, cuman kapannya wallahu a'lam. Yang jelas menyusul. Naam. Kemudian nasallahu lana wa lakumul afiyah. Naam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami dan kalian semuanya keselamatan. Dan semoga Allah telah merahmati orang-orang yang sudah duluan meninggal dan orang-orang yang meninggal belakangan atau setelahnya. Ini kesimpulannya barakallahu fiik, doa ini yang warid, yang datang, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Nah, seperti itu. Setelah sini, amman nisa falaysa lahunna ziyaratul kubur. Adapun para wanita, maka tidak disyariatkan, tidak dianjurkan untuk ziarah kubur. Nah, ini pendapatnya Allah alam, ini pendapatnya lemah yang melarang barakallahu fiik, tapi pendapat yang sahih berdasarkan keumuman hadis tadi itu, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu aku sempat melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarilah. Itu umum, laki-laki perempuan bisa, cuma kalau perempuan para ulama mensyaratkan apa? Nah, aman daripada fitnah, mencari waktu yang sepi, kemudian ditemani oleh mahramnya. Nah, itu aman insyaallah. Adapun para wanita, maka tidak boleh bagi mereka ziarah kubur. Lianna Rasulullah SAW la'anaz za'iratul kubur. Dikarenakan Rasulullah SAW melaknat para wanita yang berkunjung atau menziarah kuburan. Nah, walianahunna yuksa min ziaratihinna al-fitnah waqilatus sabr. Dikarenakan kalau wanita itu dikhawatirkan, dikhawatirkan kalau wanita itu ziarah kubur, itu nanti akan apa? Akan dikhawatirkan timbul fitnah dan juga kurang sabar. Teriak-teriak, nangis, atau semisalnya khawatirnya itu. Nah, mukul-mukul wajah, nyobek-nyobek saku. Nah, maksudnya semisalnya. Wa hakadha la yajuzu lahunna nam ittiba'ul janaiz ila al-maqbarah. Demikian pula, nah barakallahu fikum, bagi para wanita tidak diperbolehkan untuk apa? Nah, menyertai atau mengikuti jenazah sampai ke kuburan. Li'anna Rasulullah SAW nahahunna 'an dzalik, karena Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Amma sholatu 'alal mayyit fil masjid. Amma sholatu 'alal mayyit fil masjid atau di musalla fahiya masyru'atun lirijal wal nisa jami'an. Adapun salat menyolatkan si mayit di masjid atau di tanah lapang, paham ya? Itu disyariatkan bagi laki-laki dan wanita semuanya. Paham ya? Hadza akhiru ma tayassar. Nam jam'ul inilah yang terakhir yang Allah telah mudahkan untuk mengumpulkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbih. Berarti kita sudah selesai ditutup dengan seputar apa tadi? Nah, barakallahu fikum, seputar salat jenazah, kemudian ziarah kubur atau berkunjung. Kesimpulannya, bagi wanita pun boleh ziarah kubur asalkan aman dari fitnah. Di antaranya kapan? Mencari waktu yang sepi, ditemani oleh mahramnya. Nah, barakallahu fikum, jauhi kerumunan-kerumunan yang ada dan semisalnya. Adapun ziarah yang dilakukan sebagian orang yang mereka kenal dengan ziarah, nah barakallahu fikum, para wali atau ziarah wali songo atau ziarah nambah-bah mereka yang sifatnya mereka nanti mencari berkah dan semisalnya, tidak diperbolehkan. Paham ya? Nah, karena pada asalnya barakallahu fiik rihal, pergi jauh sampai safar, bahkan kata safar mereka dalam rangka ziarah kubur. Paham ya? Nah, padahal Rasulullah mengatakan la tusaddur rihal illa ila salasil masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh safar meyakini ada keutamaannya, ya, meyakini ada keutamaan di situ, di tempat tersebut, kecuali tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Karena itu benar-benar ada keutamaan, itu boleh itu. Datang ke Masjidil Haram, ziarah, paham ya? Kemudian sholat di sana, enggak ada larangan. Itu justru apa? Karena ada keutamaannya. Satu kali sholat sebanding dengan berapa ribu kalau Masjidil Haram? Satu kali sholat 100.000 kali sholat. Kalau Masjid Nabawi 1.000 kali sholat. Kalau Masjid Al-Aqsa 500 kali sholat. Ada pula ziarah berkunjung ke kuburan wali fulan, bah alan, paham ya? Traveling, wali songo, kemudian ke timur semuanya. Yang satu ternyata di mana? Di Jawa Barat, Sunan Gunung Jati. Akhirnya daripada ke barat lagi, udah di timur dikenapi dengan Kiai Abdurrahman Wahid. Naam ya, Gustur. Naam Allah musta'an. Namanya apa? Bisnis. Ya, seperti itu caranya ya, Allah musta'an. Kemudian nanti pulang bawa na barakallahu fikum oleh-oleh. Oleh-olehnya bukan makanan, tanah. Tanah itu, tanah kuburan itu. Itu jual beli itu. Online juga mungkin. Paham ya? Naam, tanah berkah, tanah bah pulang, kayak pulang itu semuanya syirik ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah kita sudah selesai. Nah, barakallahu fikum. Nah, dari pembahasan kitab ini insyaallah setelah ini nanti kita akan bahas syarah silsilah rasail karya Syekh Shalal Fauzan. Yang disyarah Syekh Shalal Fauzan, adapun rasailnya karya Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin.